sukaria. Bernyanyi semua irama dinding-dong. Dinding-dong, mari bernyanyi. Dengan bergembira dan bersukaria. Ding ding dong, bunyinya gitar. Ding ding dong, menambah indah hari ini. Bernyanyi semua.